Last Top Music. Kuatkan ritme bagai tembok takkan runtuh. Menyapa haters lewat lirik paling jitu. Tidak sebanding jangan paksa angkat dagu. Bicara pukul tinggi dalam karya tarar lagu. Sekarang sabalik luncurkan kata lewat lagu. Biar kamu tahu bahwa karya kita juga ada. You know me from the gangsta ala website. Saya angkat jari tengah buat kalian anak Timika. Okay, baik banyak orang mungkin unik sibuk babu baru coba tongkan aku peleyanik. Coba malu lagu galau mungkin itu paling jitu. Bukan gangster kalau masih takut hantu. Karya baru dari timur sudah jelas takkan gugur tuh. Menghibur banyak orang siap lembur. Angkat tangan sampai terang di Timika. Torang heran motherfucker siap saji. Versi beda torang beri bukan hanya asal bunyi. Kadang baru ke Weidong beda jauh. Kau macam Amerika bodoh katara laku madafak. Coba kau buka mata hip hop merajalela. Mana hip hop dan hip hopku biar kau tahu sama diriku. Buka matamu lihatlah aku. Kau meranjak ke atas lalu kau terjatuh. We umat beragama bicara banyak macam iyo saja. Kau salah singgung anak-anak kau dah rusak. Ice pele tolong jangan kau coba-coba. Genrikmu hanya begitu saja. Ada saingan dengan hip hop kota rusak. Sekalipun genrik pukul tiang tengah. Ice pele itu kota rusak pun talenta.